وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di akhir-akhir daripada pembacaan kitab Syarah Nawaqid Al-Islam, penjelasan berkaitan tentang 10 ataupun pembatal-pembatal keislaman. Dan disebutkan di sini oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai pemilik risalah ini barakallahu fikum, beliau menyebutkan 10 pembatal keislaman. Dan kita sudah masuk kepada pembatal yang terakhir, yaitu pembatal yang ke-10. Dan untuk mengingatkan kembali barakallahu fikum, 10 pembatal keislaman ini bukan semata-mata angka yang membatasi barakallahu fikum. Masih banyak pembatal-pembatal keislaman yang lainnya, namun yang 10 ini adalah yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang barakallahu fikum, fenomena-fenomena dari 10 pembatal keislaman ini ada di sekitar kita barakallahu fikum. Sehingga tentunya kita harus mewaspadainya, mewaspadai diri kita, keluarga kita, masyarakat kita barakallahu fikum dari kemurtadan ini barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwati fid din rahimani rahimakumullah, kita akan lanjutkan barakallahu fikum. Adapun pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan pembatal keislaman yang ke-10, yaitu al-i'radu 'an dinillah ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau pula beramal dengannya. Dan tentunya ada perincian berkaitan tentang hal ini. Dan dirincikan oleh al-imam ataupun syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yang dimaksud oleh syekh rahimahullah ta'ala, orang yang dikategorikan berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mau mempelajari agamanya, dia tidak mau beramal dengan agama tersebut ataupun ilmu tersebut, barakallahu fikum, adalah mereka yang memiliki kebencian, ketidaksukaan, barakallahu fikum, terhadap apa? Terhadap syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Benci membuat dia tidak mau belajar. Benci membuat dia tidak mau beramal. Barakallahu fikum. Nah, inilah kategori orang-orang yang terkenai pembatal keislaman yang ke-10 ini, barakallahu fikum. Adapun mereka yang tidak mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala karena malas, barakallahu fikum, maka ini belum bisa untuk dikafirkan. Dan dia tidak memenuhi syarat untuk keluar daripada agama Islam. Karena tidak ada rasa kebencian yang ada pada dirinya berkaitan tentang syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Diagungkan syariat agama Allah, cuman dia malas untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang menuntut ilmu ada perkara yang berat, bukan perkara yang mudah. Berapa banyak yang harus dikorbankan dari waktunya, dari keluarganya, mungkin bahkan dari hartanya. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi pengorbanan yang harus dia keluarkan untuk menempuh jalan dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang tatkala seorang itu malas, barakallahu fikum, maka dia tidak memenuhi syarat untuk apa? Untuk masuk kategori kemurtadan, berpaling daripada agama disebabkan karena tidak mau belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan menyebutkan sisi pendalilan berkaitan tentang pembatal keislaman yang ke-10 ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat As-Sajdah ayat ke-22, Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntasimun." Dan barang siapa yang lebih zalim, ataupun siapa lagi, siapakah yang lebih zalim? Ya. Mimman dzukira bi ayati rabbih, dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, tsumma a'rada 'anha. Kemudian apa? Kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Padahal dia sudah diingatkan. Ya, dia sudah ditunjuki ada agama yang bernama Islam. Ini termasuk bagian daripada ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ataupun dia dari kalangan kaum muslimin. Dia sudah berislam. Dia tahu tentang ada di dalam Islam itu syariat. Yang harus kita pelajari. Harus kita ketahui. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan engkau membenci syariat tersebut, karena itu datang dari Rasul alaihi salatu wassalam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi masih saja dia berpaling, masa bodoh, tidak peduli dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia benci karena apa? Menahan hawa nafsunya. Syariat itu menahan hawa nafsunya. Hawa nafsuku tidak bisa bebas. Ya. Aku ingin itu enggak boleh. Aku ingin ini gilar. Ingin melampiaskan hawa nafsunya. Sehingga dia membenci syariat tersebut. Dan dia tidak mau mempelajarinya. Dia tidak mau beramal dengannya. Ya. Maka ini. Orang yang dimaksud barakallahu fikum. Berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan menghukum. Ya. Mereka para pelaku dosa itu barakallahu fikum. Mujrimin. Ya, orang-orang. Pelaku dosa barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, atau kita baca dulu penjelasannya dari ayat ini barakallahu fikum, yang akan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, al-i'radu alladhi yadullu ala adamil raghbah fil ilmi au karahiyatil ilmi. Hada huwa al-kufr wal-i'yadu billah. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala yang menjelaskan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah, al-i'radu alladhi yadullu ala adamil raghbah fil ilmi, berpaling yang menunjukkan ketidaksukaan dengan ilmu. Ini makna ayat tadi, berpaling karena dia membenci ilmu tersebut, membenci syariat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Au karahiyatil ilm, atau ya, dia membenci dengan ilmu tersebut. Kalau tadi adamil raghbah, maksudnya ketidaksukaan. Ya. Berpaling yang menunjukkan ketidaksukaan, adamil raghbah. Ya, ketidaksukaan terhadap apa? Fil ilm, terhadap ilmu. Enggak suka dia. Nah, contohnya tadi. Ya. Ini lagi pengen, mohon maaf ya, misalnya lagi pengen mabuk. Aduh, Islam itu melarang minum khamr. Lagi mau nyari modal. Ah, judi. Islam itu melarang judi. Apa agama ini? Ah, misalnya. Ya. Dikit-dikit dilarang, itu dilarang, ini dilarang. Ya, ini di antara bentuk contoh gambaran orang benci terhadap syariat Islam. Akhirnya apa? Dia tidak peduli. Ya. Karena dia mabuk, ya mabuk, judi, ya judi. Ya. Tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beda halnya orang yang melakukan maksiat. Dia tahu ini kesalahan. Sehingga terkadang dia lakukannya secara diam-diam, takut. Walaupun dia terjatuh. Tapi beda bentuknya apabila dia, Pak, kebencian itu terhadap syariat tersebut. Beda ya, orang yang benci terhadap syariat, dia melakukannya, Pak, melakukannya dengan sesuka hati, senang hati. Orang yang masih takut dengan syariat tapi enggak kuat menahan hawa nafsu untuk bermaksiat, ya. Ini ada ketakutan dalam dirinya. Ya. Tahu itu dosa. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, sehingga tatkala dia ingin melampiaskan hawa nafsunya tercegah, enggak boleh, dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, salat. Enak agama lain, orang ibadah cuman weekend saja. Kalau enggak Sabtu, ya Ahad. Ini Islam, tiap hari, sehari, 5 kali harus ke masjid. Ya. Apa-apaan ini? Agama apa ini? Ya, membuat orang capek saja, membuat orang letih saja, subhanallah. Ya Allah, ya. Sampai keluar kalimat seperti ini, barakallahu fikum. Sehingga dia tinggalkan itu yang namanya ibadah sholat. Dia tidak mau sholat. Nah, ini masuk kategori orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau belajar dan dia tidak mau beramal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Atau dia membenci. Atau ya kebenciannya dengan ilmu tersebut. Ya. Atau karahiyatil ilm. Atau kebenciannya dengan ilmu tersebut. Hadha huwal kufur. Inilah yang merupakan kekafiran. Ya. Ini kategori yang masuk kepada pembatal keislaman yang 10. Apabila barakallahu fikum berpalingnya dia daripada belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala karena didasari dengan kebencian, ketidaksukaan, ya, maka itulah penyebab kekufurannya barakallahu fikum. Wal'iyadu billah. Ya, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, kemudian kita kembali kepada penjelasan daripada ataupun apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yakni sahibur risalah, pemilik risalah ini barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-muqrah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kata beliau rahimahallahu ta'ala, ya, tidak ada perbedaan. Jadi maksudnya apa? Semuanya diperlakukan sama. Semuanya masuk kategori ini. Ya. Tidak ada perbedaan. Ya. Pada seluruh pembatal-pembatal keislaman. Jadi tidak ada yang tidak ada perbedaan. Bagi siapa? Ya. Bainal hazil. Di antara orang yang bercanda. 10 pembatal yang telah disebutkan, apabila kondisinya dalam keadaan bercanda, dia bercanda memang, enggak serius, maka tetap ya dia terkenai ancaman ini barakallahu fikum. Wal jaddi, atau dalam keadaan serius, apalagi serius. Ya, serius melakukan amalan pembatal-pembatal keislaman ini. Apakah tadi dia bercanda melakukan pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini? Ya, atau dia serius, apalagi serius. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya tidak ada beda di antara mereka yang seperti ini. Ya, wal khaif dan ataupun orang yang takut, demikian pula dengan orang yang takut. Ya, barakallahu fikum. Takut untuk apa? Untuk tidak mau beramal dengan 10 pembatal keislaman ini. Takut, saya beramal sajalah. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah, illa al mukrah. Kecuali orang yang dipaksa. Ah, ini pengecualian. Pengecualian orang-orang yang apabila dia melakukan 10 pembatal keislaman ini dalam keadaan dipaksa. Ya, barakallahu fikum. Kalau dipaksa barulah dia mendapatkan uzur. Akan tetapi kalau dia melakukannya dengan ya bercanda, ya tidak serius, apalagi serius atau dengan rasa takut. Ya, nanti kita sebutkan contoh rasa takut, ya, Pak, biar lebih jelas. Bagaimana akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Ini, ya, hukumnya sama. Ya, mereka tidak mendapatkan uzur. Barakallahu fikum, apabila mereka melakukan 10 pembatal keislaman tersebut, ya, maka mereka pun masuk kategori orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kulluha, dan seluruh pembatal-pembatal tersebut, min a'zami ma yakunu khataran, termasuk yang paling besar dan yang paling berbahaya. Ya, ataupun ya 10 pembatal-pembatal keislaman tersebut termasuk yang paling besar bahayanya, min a'zami ma yakunu khataran, termasuk yang paling besar bahayanya. Ya. Artinya apa? Syekh di sini juga mengutarakan, ini bukan sebagai pembatasan, tapi yang 10 ini adalah yang paling besar bahayanya. Maksudnya apa? Yang paling sering manusia terjatuh ke dalamnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Nah ini. Dan termasuk yang paling banyak terjadi. Ya, 10 pembatal yang sudah kita pelajari, barakallahu fikum. Nah, fayambaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk dia mewaspadainya, mewaspadai pembatal-pembatal keislaman tersebut, wa yakhafa minha ala nafsihi, dan takut dari pembatal-pembatal tersebut bila menimpa dirinya. Di sini Syekh mengisyaratkan kepada kita, jangan anggap remeh ini 10 pembatal ini. Ya, jangan anggap remeh. Ya, alah cuman ini kok apa? Cuma bercanda kok. Hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Nah, cuma bercanda kok saya, ya enggak serius. Hati-hati. Ya, tidak ada udzur. Ya, apabila ya barakallahu fikum, syariat agama Allah Subhanahu wa taala direndahkan dengan candaan, dengan olok-olokan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, dengan makar tipu daya. Ya. Barakallahu fikum, maka tentunya dia juga termasuk orang-orang yang terkenai ancaman ini, barakallahu fikum. Nah, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang melahirkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, ya. Sekarang kita akan baca penjelasan daripada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala syarih hafizahullah taala, la farqa fi hadhihi an-nawaqidi al-ashar. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Pada pembatal-pembatal yang 10 ini, bainal jaddi, antara orang yang serius, maksudnya bagaimana orang yang serius? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Orang yang serius di sini maksudnya apa? Alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'al. Yaitu yang dia memaksudkan apa yang dia ucapkan dan dia perbuatkan tersebut. Ya. Artinya apa? Ya. Dia betul-betul serius dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia perbuat. Enggak main-main, enggak bercanda. Serius misalnya barakallahu fikum memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Serius dia, enggak bercanda. Ya, memperolok-olok jenggot misalnya, memperolok-olok cadar misalnya, ya, memperolok-olok celana di atas mata kaki misalnya. Ini kan bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Memperolok-olok ibadah salat apalagi. Ya, barakallahu fikum. Hati-hati. Ya. Apalagi sampai mencela para sahabat, mencela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Serius dia mengucapkannya. Ya, barakallahu fikum. Maka hati-hati. Ya, nah ini. Ya. Kemudian wal hazili. Ya. Dan orang yang bercanda. Bagaimana gambarannya orang yang bercanda? Wa huwa alladhi la yaqsidu wa innama yaf'alu hadha min babil mazhi wal la'bi. Ya. Yang dimaksudkan dengan orang yang bercanda adalah orang yang dia tidak memaksudkan dengan ucapannya tersebut. Ya, barakallahu fikum. Hanya saja dia melakukan hal tersebut, hal ini min babil mazhi wal la'b. Ya, dalam rangka apa? Bercanda dan bermain-main saja. Ini maksudnya hazil. Tadi jadi maksudnya orang yang serius, yang betul-betul melakukan, yang betul-betul berucap dan beramal dengan pembatal keislaman tersebut. Yang berikutnya adalah orang yang hazil. Orang yang bercanda, dia tidak maksud serius. Tapi apa? Tapi dia mimba bercanda saja, senda gurau saja. Ya. Nah, ini juga tidak ada udzur. Ya, barakallahu fikum. Senda gurau untuk apa? Sekedar bermain-main. Nah, sekarang subhanallah. Ya, berapa banyak orang manusia menjadikan agama itu sebagai canda tawa. Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagai apa? Sebagai hiburan. syariat agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hiburan. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati terkena ancaman kemurtadan barakallahu fikum. Ya. Tatkala dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai candaan, dijadikan sebagai tertawaan. Ya, hati-hati. Ya, barakallahu fikum. Hindari ya pembicaraan candaan yang barakallahu fikum ada muatan nilai syar'i di dalamnya barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian wa fi hadza raddun 'ala al-murji'ah. Ya. Dan ya. Padanya juga terdapat bantahan terhadap orang murji'ah, orang yang berpemahaman murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi. Ia tidak kafir. Ya, orang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman ini, ia tidak kafir. Hatta ya'taqida ya biqalbihi, sampai dia meyakini dengan hatinya. Dia bagi orang-orang Mu'tazilah bebas. Ayat Allah Subhanahu wa taala dijadikan candaan bebas selama tidak ada keyakinan dalam pada dirinya. Ini ingat, ini berarti pemahaman siapa ini? Apa? Murji'ah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Berarti kalau seandainya prinsipnya seperti ini, subhanallah. Ya. Begitu rendahnya syariat agama Allah Subhanahu wa taala dijadikan bahan olok-olok, dijadikan bahan candaan, barakallahu fikum. Ya, dengan dalih apa? Saya kan enggak meyakini itu, cuma bercanda saja. Ini pemahaman murji'ah. Ya, barakallahu fikum. Ya, la farqa bainal jaddi wal hazil. Tidak ada beda antara orang yang serius dan orang yang bercanda. Awil khaifil ladzi yaf'alu hadhihi asya' daf'an lil khauf. Ya. Nah, atau ya, tidak ada beda juga termasuk di dalamnya orang yang takut, ya, orang yang takut yang alladhi yaf'alu hadhihi al-asya, yang melakukan perkara-perkara ini yaitu pembatal-pembatal keislaman tersebut, daf'an li khaufihi, dalam rangka apa? Menghilangkan ketakutannya. Ya. Bagaimana contohnya, sudah tergambar belum? Contoh kalau tadi yang serius melakukannya jelas, yang bercanda juga jelas. Tapi yang takut ini gambarannya gimana? Kok orang tak dia melakukan pembatal keislaman karena rasa takut? Kok bisa? Tidak ada udzur bagi orang ini. Ya, maka di antara contohnya ikhwani fiddin rahimahumullah ataupun sekaligus menjadi sisi pendalilan bagaimana keadaan paman Nabi alaihi salatu wassalam Abu Thalib. Ya, Abu Thalib barakallahu fikum. Apa yang membuat beliau melakukan pembatal keislaman ataupun membuat beliau tidak mau keluar daripada pembatal keislaman, yaitu apa? Kesyirikan. Ya. Dalam keadaan padahal beliau membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat ya, beliau membela Nabi bukan hanya sekedar Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah keponakannya, bukan. Ya, sudah lebih jauh daripada itu. Sampai pada tingkatan keyakinan bahwasanya Islam yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Sudah dibandingkan dengan ajaran agama nenek moyangnya. Sehingga kemantapan dia membela Rasul alaihi salatu wasallam bukan hanya sekedar faktor nasab, bukan. Tapi apa? Tapi karena benarnya agama tersebut. Banyak buktinya. Di antaranya ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan ya Ali bin Abi Thalib Islam secara sembunyi-sembunyi. Abu Thalib penasaran, diikuti ketika itu dilihat sedang diajari Islam, syariat Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika dilihat, apa yang kau ajarkan kepada Ali, wahai Muhammad SAW, aku mengajarkan Islam. Ya sudah, lanjutkan. Tidak dilarang, tidak ditarik, tidak dikatakan, Muhammad, jangan diajarkan dia tentang Islam. Tidak, tapi dipersilakan, silakan aja. Ya, barakallahu fikum. Dan tentunya bukti yang lebih terang dan lebih jelas, siapa sih yang mau bersusah-susah, ya, yang mau terluka, yang mau tersakiti, ya, barakallahu fikum, yang mau hidup susah hidup, padahal sudah di hari tua loh Abu Thalib ketika itu, mau hidup dalam pemboikotan yang begitu mengerikan. Maka ini bukan karena faktor nasab, Bukan. Ya. Abu Thalib melakukan hal itu karena yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak, sehingga beliau ingin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dakwah tersebut dan melestarikan dakwah tersebut. Ya. Beliau mau berkorban untuk itu. Kalau sebatas nasab, ya barakallahu fikum, mungkin beliau masih pikir-pikir panjang. Mungkin yang diselamatkan cuma apa? Cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain ditinggalkan. Apalagi mereka bukan satu kabilah, satu suku dengan beliau. Tapi semua dilindungi oleh beliau barakallahu fikum. Apalagi ketika masa pemboikotan, beliau juga ikut berada di dalamnya. Ya. Merasakan kelaparan, merasakan kehausan, merasakan melihat anak-anak kehausan, bayi-bayi mulai menjadi korban, meninggal dunia. Ya. Naam. ASI, para ibu-ibu ketika itu sudah tidak keluar lagi. Disebabkan karena diboikot seluruh jalan makanan ataupun jalur untuk mengirimkan makanan, semua ditagak, dicegah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu untuk menyerah ketika itu. Tetap bertahan dalam pemboikotan tersebut. Inilah ujian bagi mereka, kaum muslimin ketika itu. Abu Thalib, seorang yang kafir, mau ikut bersama ujian tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Namun ikhwani fid din rahimahumullah, di akhir kehidupan beliau, ya, barakallahu fikum, beliau takut. Nah ini contohnya. Beliau takut apabila keluar daripada pembatal keislaman ini, yaitu kesyirikan, takut nantinya kalau saya masuk Islam, maka nenek moyang saya nanti akan dicela. Ya. Ayahku dicela, kakekku dicela, nenek-nenekku dicela, terus kakek terus nenek moyangku sampai seterusnya, itu akan dicela nanti. Dan demikian pula keturunan-keturunanku nanti. Karena ketakutan ini. Ya. Sehingga dia tetap dengan bujukan Abu Jahal untuk berada di atas agama nenek moyangnya barakallahu fikum. Ini karena ketakutan ini barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, dari sini juga bisa kita ambil sebuah dalil kalau ini masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, sehingga apa? Enggak boleh takut. Ya. Apabila itu pembatal keislaman, jangan takut untuk meninggalkannya. Apapun kata orang. Apapun. Ya. La barakallahu fikum, celaan orang. Ketika kita diajak untuk barakallahu fikum. Ya. Bertabarruk. Ngalap barokah misalnya. Ya. Naam. Ya. Ke kuburan. Ya. Sunan ini, sunan itu. Misalnya. Ataupun habaib ini. Habib ini, habib itu. Misalnya. Ya tidak mau. Padahal satu RT itu berangkat semua. Kita sendiri yang gak mau. Jangan takut. Dalam aturan perundang-undangan di negara ini juga kita punya hak. Tidak akan kita ditangkap karena tidak ikut rombongan RT itu apa ke Galak Barokah sana. Ya. Tak, mereka ingin menuntut kita, memenjarakan kita, tidak bisa. Kita punya hak. Ya. Saya tidak mau ikut, itu hak saya. Mau apa? Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dalam ranah kesyirikan. Kita turun di bawahnya dalam ranah barakallahu fikum kebid'ahan. Ya. Maka jangan takut untuk meninggalkan kebid'ahan walaupun seluruh ya masyarakat di sekitar kita melakukan kebid'ahan. Ya. Barakallahu fikum. Jangan takut untuk kita meninggalkannya. Ya, walaupun diperbincangkan ya. Ya di gunjing, ya barakallahu fikum, tetap. Ini prinsip saya, ini hak saya. Saya tidak mau maulidan, saya tidak mau tahlilan, ini hak saya. Mau apa? Ya, barakallahu fikum. Ya, namun ingat, kita bersikap seperti itu barakallahu fikum bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan masyarakat seluruhnya dalam urusan-urusan yang mubah. Dalam perkara-perkara kemasyarakatan, jangan. Dan biasanya, dan itu sudah terjadi, barakallahu fikum, seorang apabila, barakallahu kita tidak mau ikut terhadap ritual-ritual kebid'ahan, tapi kita bersemangat dalam ritual-ritual kemasyarakatan yang sifatnya mubah, maka lambat laun, ya, stigma-stigma negatif terhadap kita itu akan pudar dengan sendirinya. Kenapa? Ya sudahlah, pasti akan ada yang berbicara. Sudahlah, biarkan saja. Dia enggak mau ikutan maulidan, enggak mau ikutan zikir berjamaah, enggak mau ikutan tahlilan, apa. Yang penting kan dia bergaul sama kita. Ya, yang penting kan dia bermasyarakat bersama kita. Ya, barakallahu fikum. Akan tertutupi dengan sendirinya. Dengan muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari, barakallahu fikum. Kita tegur, kita sapa, barakallahu fikum. Naam. Ya, nah. Ya, itu di ranah apa? Kebid'ahan ini hati-hati. Ya. Jangan takut untuk meninggalkan yang namanya barakallahu fikum kebid'ahan. Ya. Demikian pula masuk dalam ranah kebid'ahan dalam perkara manhaj. Ya. Barakallahu fikum. Jangan takut untuk barakallahu fikum na'am. Ya. Meninggalkan manhaj yang sudah kita yakini dengan benar itu keliru. Salah jalan. Jangan takut untuk meninggalkannya barakallahu fikum disebabkan kenapa? Karena ada rongrongan dari keluarga, dari orang tua mungkin misalnya barakallahu fikum. Ya, kita sampaikan dengan cara yang terbaik. Kita berusaha untuk barakallahu fikum apa? Menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari jebakan-jebakan tersebut. Ya. Apabila orang tua kita mengatakan barakallahu fikum, "Nah, mau disekolahkan di mana anakmu itu?" Ya. Barakah. Masa di sekolah di masjid? Ya. Masa sekolahnya di masjid? Enggak ada bangunannya. Ya, enggak ada ininya, enggak ada itunya, enggak ada mejanya. Ya, enggak ada kelasnya misalnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, cari sana sekolah yang banyak, sekolah di luar sana yang bagus. Ya, nanti anakmu mau jadi apa? Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Padahal kita sudah sangat memahami, sangat paham. Di sini, walaupun dalam keadaan sederhana, ya, belajar di dalam masjid, padahal itu hukum asal ilmu itu tersebar, yaitu dari masjid. Dan barakallahu fikum, keberkahan belajar di rumah Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama, bukan kita mengharamkan belajar di kelas-kelas, tidak. Ya, bukan. Ya. Nah, tapi memang belajar di masjid itu memang dasar awal mula Nabi alaihi salatu wasallam menyebarkan Islam itu di masjid. Di mana? Di Masjid Nabawi pertama kali. Ya, mengajarkan Islam. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ingat ya, bukan kita mengharamkan apa. Boleh belajar di kelas, tidak ada yang melarang. Tapi apabila orang yang memiliki barakallahu fikum tempat, mereka punya fasilitas bagus, kelas-kelas yang masya Allah, tapi tidak di atas barakallahu fikum al-haq, dan kita sudah tahu itu ya, kita bukan orang yang awam. Ya, maka jangan takut untuk meninggalkannya, walaupun banyak orang-orang apa, yang menyuarakan untuk merendahkan kita, menghinakan kita. Apabila itu datang dari orang tua kita, sampaikan dengan baik. Bukan melawan. Bukan melawan kedua orang tua, tidak. Tapi sampaikan dengan baik. Abi, Umi, insyaAllah, ya di masjid, ya barakallahu fikum, anak-anak belajar. Karena memang ini ada sunnahnya, keutamanya besar, barokahnya besar, bahkan dipersaksikan oleh para malaikat. Ya. Orang menuntut ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya kita yang hadir, tapi para malaikat datang duduk menyaksikan itu semua. Ya. Dan keberkahan itu lebih besar. Ya. Bukan enggak boleh belajar di kelas, boleh. Tapi memang keadaannya sekolah yang misalnya tempat si cucumu ini belajar memang baru bisanya ya di dalam masjid. Ya, barakallahu fikum. Nah, loh, kenapa tidak yang di sana? Ya. Karena yang di sana mereka berjalan tidak di atas jalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Lu apa contohnya? Mohon maaf misalnya ya, barakallahu fikum, na'am, sekolah tersebut dibangun dengan kerjasama dengan bank. Pinjam modal di bank, pinjam uang di bank. Kita tahu bersama bank itu kan ribawiyah. Ya. Na'am barakallahu fikum. Ya. Na'am. Ya. Tahu itu bersama. Ya, unsur ribanya nanti kalau Abi sama Umi ingin lebih dalam lagi tentang permasalahan riba, ya, nanti kita pelajari. Dan intinya apa? ini cucunya Abi dan Umi, tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berusaha berupaya menjadikan dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada kakek dan neneknya. Ini sampaikan hal-hal positif. Ya. Nah, jangan ya mau gimana lagi. Jangan pesimis. Ya. Kalau orang itu ingin dapat berita yang positif walaupun keadaan kita jauh daripada yang lainnya, tapi sampaikan ya berita-berita yang positif, yang optimis. Ya. Oh begitu ya, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya tentunya dengan sungguh-sungguh. Ya, barakallahu fikum. Kita juga peduli terhadap anak-anak kita. Jangan cuma hanya dititipkan di sekolah, kemudian tanpa diawasi, tanpa dipantau perkembangannya. Ya, nanti bagaimana pembuktian kita di hadapan kedua orang tua kita? Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi ini, jangan takut. Ya, apapun kata orang. Ya, selama itu di atas al-haq, maka kita jalani. Apaan tetapi selama itu di atas kebatilan, maka kita tinggalkan. Jangan takut. Ini makna ya al-khauf. Dari sisi ini barakallahu fikum. Nah, ya sehingga tidak ada udur. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita takut untuk meninggalkan kesyirikan, takut meninggalkan pembatal-pembatal keislaman, takut meninggalkan kebidahan. Apa hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita bukan orang yang dipaksa. Cuman ada rasa ketakutan saja. Ya, perhatikan. Ya. Abu Thalib tidak dipaksa dia. Dengan kerelaan hati untuk tidak tetap berada di atas agama nenek moyangnya. Kenapa? Karena takut nanti nenek moyangnya itu dicela. Ya, barakallahu fikum. Kemudian apa? Nanti barakallahu fikum tanggung jawab kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak mau meninggalkan kebidahan. Saya takut ya Allah, takut dengan apa? Takut kepada abi, takut kepada ummi. Apa sisi ketakutannya? Ya ini dan itu. Kamu sudah usahakah belum? Belum ya Allah. Ya. Barakallahu. Sejauh mana perjuanganmu? Perjuanganmu untuk terlepas daripada apa? Daripada tuntutan dari kedua orang tuamu tadi. Ya. Sejauh mana sudah perjuanganmu? Dakwahmu? Ya. Ah, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi itu. Ya, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut barakallahu fikum karena ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang serius, orang yang bermain-main dan orang yang takut. Dalam keadaan dia tetap melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka ini termasuk orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Fal wajib alaihi an yasbir. Ya, maka wajib baginya untuk bersabar. Nah, ini nasihat daripada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Bersabar. Ya, bersabar di atas teror, bersabar di atas gangguan, ya. Sehingga kita tatkala berat untuk meninggalkan itu, lawan itu semua. Ya, berjuang. Karena kehidupan inilah ujian memang. Ya, dan orang yang barakallahu fikum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghadapi ujian demi ujian, ujian dan level-level yang lebih tinggi lagi barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala illa al-muqrah, kecuali yang dipaksa, orang yang dipaksa. Idza ukriha ay yaqula kalimatan fiha kufrun. Ya, apabila seorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang padanya terdapat kekafiran, walam yumkinhu at-takhallusu min adh-dhulmi illa biha, dan tidak mungkin ya menyelamatkan diri dari kezaliman tersebut kecuali dengan mengucapkan kalimat kufur tersebut, farakhasa lahu Allahu fi dhalik, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan padanya dalam apa kondisi tersebut barakallahu fikum. Sisi pendalilannya ikhwan fillah rahimakumullah di surah An-Nahl ayat ke-106 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ada orang yang kafir ya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, ada yang seperti itu kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Barakallahu fikum. Karena Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bihadha syarat, dengan syarat inilah, hati yang tetap tentram dan iman, ya, tetap tentram dengan keimanan, takkala dia dipaksa, ya, tapi hatinya tetap tentram, tetap kokoh dengan keimanan, ya, inilah masuk kategori yang diberikan uzur. Ya, wa yakunu qasduhu daf'al ikrahi faqat. Ya, dan dia, ya, jadikan tujuan untuk menghilangkan, ya, keterpaksaannya saja. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffaz bihi, kecuali bahwa bahwasannya, ya, barakallahu fikum, ataupun hanya tidak meyakini dengan apa-apa yang diucapkannya. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Hatinya tetap dengan keimanan, tapi apa yang keluar dari lisannya dia tidak meyakininya. Karena apa? Karena dipaksa tadi. Ya, barakallahu fikum. Kama hasala lil Ammar bin Yasir, sebagaimana yang terjadi kepada sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, alladhi sababu nuzulil ayati fi radhiyallahu anhu, yang sebab turunnya ayat tersebut, surah An-Nahl ayat ke-106 tadi, sebab turunnya itu adalah apa? Pembelaan terhadap Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Lamma akhadahu al-kuffar wa'adzabuhu hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyasubba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang kafir menangkap beliau dan mengadab beliau, menyiksa beliau, sampai beliau mengucapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu apa? Celaan, ucapan celaan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Fawafaqahum wa sabba ar-rasul, ya. Lalu beliau mengikuti apa yang mereka perintahkan, yaitu apa? Ya, beliau pun mencela siapa? Mencela Rasul alaihi salatu wasallam. Waja'a najiman ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu, dan beliau pun datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan rasa yang menyesal, ya, khaifan, dalam keadaan takut, mimma hasala lahu, dari apa-apa yang barakallahu fikum menimpa beliau. Beliau disuruh mencela Rasul alaihi salatu wasallam, disiksa. Sampai-sampai beliau tidak kuat lagi, beliau mengucapkan, beliau cela Rasul alaihi salatu wasallam. Akhirnya dia, beliau apa? Beliau datang kepada Rasul dengan rasa yang penuh dengan penyesalan, rasa ketakutan, takut bahwa saya ini sudah kafir, saya ini sudah keluar daripada keislaman, dikiranya seperti itu. Barakallahu fikum. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada, ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana engkau dapati hatimu tatkala mengucapkan kalimat tersebut? Qal, maka beliau pun mengatakan, mutmainnan bil iman. Ya. Hatiku tatkala mengucapkan kalimat tersebut, ya, aku mendustai kalimat itu, dalam keadaan hatiku tetap tentram dengan keimanan bersama ajaran yang kau bawa, wahai Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qal, fa in adu fa'udu. Ya. Maka apabila mereka mengulangi perbuatan mereka tersebut, maka ulangilah apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya, enggak apa-apa. Ya. Kalau memang hatimu seperti itu, ya, apabila mereka tetap menyiksamu, maka enggak masalah engkau terpaksa mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan hatimu tentram di atas keimanan. Barakallahu fikum. Wa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat yang kita bacakan tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Orang yang dipaksa, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tentram dengan keimanan. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala di akhir daripada syarahnya, beliau menutup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yattakhidil mu'minuna الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. Ya, surat Ali Imran ayat ke-28. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pelindung. Ya. Berloyalitas kepada mereka, jangan. Min dunil mu'minin, ya. Dan mereka meninggalkan orang-orang beriman. Jadi mereka lebih memilih orang-orang kafir daripada orang-orang beriman. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu apa? Yaitu melakukan, ya, menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung bagi mereka, falaisa minallahi fi syai'in, ya. Maka, ya, barakallahu fikum, ya, maka akan lepaslah dia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lepas, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala illa kecuali antattaqu minhum tuqah, ya, kecuali siasat menjaga diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Ini sisi pendalilan yang kedua. Ya, barakallahu fikum. Jangan kita takut dengan orang kafir. Jangan barakallahu fikum kita jadikan mereka sebagai pelindung. Ya, kita lebih memilih mereka daripada orang beriman. Apabila mereka melakukan perbuatan tersebut, ya, barakallahu fikum, maka mereka tidak akan ditolong oleh Allah kecuali dalam rangka apa? Siasat. Merencanakan sesuatu. Kenapa? Maksudnya apa? Agar dia terselamatkan dari penyiksaan tersebut, dari adab tersebut. Karena apa? Karena dia dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tentram dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pendalilan yang kedua, surat Ali Imran ayat ke-28 barakallahu fikum. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menutup kalimat, ya, penutup dalam risalah ini barakallahu fikum, beliau mengatakan na'udzubillahi min mudibati ghadabih wa 'alimi iqabih. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan bisa melahirkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Yuhab rahimahullahu taala menutup risalah beliau ini dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan selawat dan keselamatan, ya, kepada makhluk yang terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Barakallahu fikum, dengan selawat dan keselamatan. Amin. Wallahu taala alam sawab. Dengan ini ikhwanul fiddin rahimakumullah, kita telah menyelesaikan syarah penjelasan berkaitan tentang pembatal-pembatal keislaman, ya, pada syarah yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebelum kita tutup, ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingin mengingatkan kembali 10 pembatal ini, ya. Jangan sampai lupa. Atau mungkin yang tidak hadir di awal majlis, ya, bisa mengingatnya. Barakallahu fikum. Ya. 10 pembatal keislaman disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah taala. Yang pertama adalah tentang kesyirikan secara umum. Kesyirikan. Ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal keislaman yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kekafirannya, tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Atau ragu atau bahkan membenarkan ajaran orang-orang kafir. Ini. Kemudian yang keempat, barakallahu fikum, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dibandingkan apa? Petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian yang kelima, membenci syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, ya, meskipun ia mengamalkannya tapi dalam keadaan benci. Ya, hati-hati, ini juga masuk ke pembatal-pembatal keislaman. Kemudian yang keenam, memperolok-olok syariat agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Memperolok-olok syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian yang ketujuh, sihir. Sihir juga termasuk pembatal keislaman. Memperolok-olok tadi yang keenam, yang ketujuh sihir. Yang kedelapan, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Berkasih sayang yang menjadikan mereka, ya, pelindung, ya, orang-orang kafir, ya. Nah, ini juga termasuk pembatal keislaman. Yang kesembilan, meyakini bahwa bolehnya keluar daripada, ya, sebagian ajaran Rasul alaihi salatu wasallam, ya, ataupun seluruhnya boleh berkeyakinan, boleh kok enggak boleh keluar daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Saya sudah jelaskan. Kemudian yang ke-10, berpaling, yang ini yang terakhir, berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya dengan rincian yang sudah kita sebutkan. Barakallahu fikum. Maka inilah 10 pembatal keislaman, sebab-sebab kemurtadan yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari pembatal-pembatal keislaman ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari pembatal-pembatal keislaman ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan Islam wal iman dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya mendapatkan syurga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.